Tara, ya, kakak Bang. Usah banyak bicara ya. Ayo langsung. Yang penting kita asik. Ha-ha. Ya. Yang satu ini asli kelahiran kota Dingin Malang. Dingin Malang. Sudah cantik bahenol bokongnya semok. Sing duwe bokong semok se-Indonesia tuh. Ini juga tergolong artis bertalenta. Iya. Ada Ire Komoditi. Ada